Selamat datang di sesi deep dive kita hari ini. Topik kita kali ini lumayan relate, bahkan mungkin sedikit menampar ya buat Anda yang kerja atau sering bersinggungan dengan dunia teknologi. Betul. Hari ini kita akan membedah sebuah teks yang lumayan provokatif, panduan pemikiran berjudul The Architect's Craft, Beyond Code to Systemic Responsibility. Ya, The Architect's Craft. Dan untuk mulai, coba deh Anda ingat-ingat. Anda pasti pernah dengar kalimat sakti ini atau jangan-jangan Anda sendiri yang sering ngomong nih, works on my machine. Atau versi lokalnya. Perasaan di laptop gue jalan-jalan aja tuh kodenya. Nah, iya itu. Kalimat itu kan udah jadi semacam jurus ngeles klasik ya di dunia tech. Terutama kalau tiba-tiba ada sistem yang meledak pas dijalankan di server aslinya. Emang kedengarannya kayak inside joke biasa sih. Tapi sumber materi kita hari ini tuh melihat fenomena works on my machine ini bukan cuma sebagai lelucon aja. Memakainya sebagai cermin ya untuk melihat realitas profesional kita secara lebih dalam. Yang bikin fenomena ini menarik buat dibahas adalah bagaimana teks tersebut ngebongkar pola pikir di balik kalimat tadi. Sindrom works on my machine itu sebenarnya gejala dari cara pandang yang terkotak-kotak. Betul sekali. Dan dari situ muncul satu pertanyaan reflektif yang lumayan tajam nih buat Anda yang lagi dengerin sesi ini. Pertanyaannya, di pekerjaan Anda sehari-hari, apakah Anda itu benar-benar seorang engineer atau sekedar penulis kode aja? Pertanyaan yang lumayan bikin insecure ya sebenarnya. Bikin panas kuping sih kalau menurut saya. Tapi rasanya itu memang misi atau tujuan dari materi yang kita bahas hari ini. Kita mau coba bongkar batasan antara coding biasa dengan software engineering yang sesungguhnya. Itu adalah disiplin tentang tanggung jawab sistemik. Bukan sekedar ngetik sintaks di layar hitam ya? Betul. Jauh lebih kompleks dari sekedar ngetik sintaks, dikompile, terus ngelihat tombol di aplikasi bisa diklik. Oke, mari kita mulai dari definisinya dulu nih, biar kerangkanya jelas. Teks ini bikin pemisahan yang sangat tegas antara coding, programming, dan software engineering. Dan ini bukan perdebatan soal istilah kamus doang ya. Ini lebih ke soal evolusi tanggung jawab. Nah, coba kita pakai analogi lintas disiplin, biar Anda yang dengerin lebih gampang ngebayanginnya. Kalau dari materi yang kita bedah, coding itu ibaratnya mirip kayak pekerjaan seorang tukang batu atau montir mobil. Pas banget. Fokus seorang tukang batu itu sangat spesifik dan ada di depan mata. Dia cuma mikirin gimana bata ini tersusun rata, terus semennya nempel dengan kuat. Sama kayak montir ya, yang mikirin gimana kampas rem ini terpasang dengan benar supaya mobilnya nggak blong. Tentu saja, itu sangat penting. Tapi kan ruang lingkupnya sempit. Nah, di sisi lain, software engineering itu menuntut Anda untuk berpikir layaknya seorang arsitek gedung pencakar langit. Atau seorang engineer sistem penerbangan di pesawat komersial ya. Bener. Kelihatan banget kan perbedaan skalanya di situ? Iya, masuk akal sih. Kalau montir salah masang komponen, worst case scenario-nya apa? Paling satu mobil mogok di jalan tol. Bikin repot satu keluarga emang. Tapi dampaknya terlokalisasi, cuma di mobil itu aja. Nah, coba bandingkan itu dengan engineer sistem penerbangan. Kalau dia salah merancang kalkulasi tentang, katakanlah, bagaimana sensor membaca tekanan udara di ketinggian 30 ribu kaki. Dampaknya bukan cuma satu lampu indikator yang mati di dashboard. Nggak cuma itu, kesalahan sekecil itu bisa memicu rentetan kegagalan sistemik yang ujung-ujungnya mempertaruhkan nyawa ratusan penumpang di udara. Di dunia perangkat lunak pun sama. Transisi dari sekedar coder menjadi software engineer itu bawa beban yang mirip kayak gitu. Horizon waktu Anda berubah drastis. Kompleksitas dari sistem yang saling terhubung jadi berlipat ganda. Dan satu bug kecil di baris kode yang Anda tulis hari ini bisa berdampak langsung ke jutaan pengguna secara real time. Kalau dipikir-pikir, perbedaan resiko itu sebenarnya berakar dari cara kita melihat ruang lingkup pekerjaan kita sendiri. Nah, sumber yang kita bedah ini ngebagi mentalitas tersebut ke dalam 4 dimensi pembeda utama. Apa aja itu? Ada scope of responsibility atau lingkup tanggung jawab, lalu systems thinking atau pemikiran sistemik, terus yang ketiga ada time horizon thinking, yaitu horizon waktu, dan yang terakhir risk and accountability atau risiko dan akuntabilitas. Kalau kita cuma baca daftarnya sekilas, rasanya emang kayak dengerin teori manajemen biasa ya. Tapi gimana sih prakteknya kalau kita terapkan di pekerjaan sehari-hari? Mari kita ambil contoh pengembangan fitur yang sering banget kita temui. Misalnya fitur checkout dan pembayaran di sebuah aplikasi e-commerce. Oke, kebayang. Orang yang cuma punya mindset sebagai coder akan melihat scope of responsibility-nya sebatas, tugas saya minggu ini adalah bikin tombol check out ini bisa memproses data kartu kredit. Titik. Selesai. Terus dia ngetes di laptopnya, berhasil, lalu dia santai dan pindah ke tugas lain. Works on my machine tadi kan? Nah, itu dia. Tapi, seorang engineer sejati nggak akan berhenti di situ. Dia akan langsung menyalakan radar systems thinking-nya. Karena dia sadar fitur pembayaran ini nggak berdiri sendiri di ruang hampa. Betul sekali. Sistem ini harus ngobrol sama database inventaris biar barang yang dibeli langsung berkurang stoknya. Terus dia juga harus memicu layanan notifikasi buat ngirim email resi. Belum lagi harus nyambung ke sistem fraud detection buat mastiin kartunya nggak bodong. Tepat. Dia mikirin jaring laba-laba dari efek dominonya. Itu baru dari sisi ruang lingkup loh. Belum ngomongin dimensi ketiga ya, time horizon. Seringkali kan developer cuma mikirin sprint goals yang targetnya paling 2 minggu ke depan. Pokoknya mikir gimana caranya fitur rilis bulan ini. Padahal seorang arsitek sistem harus mikirin ini 2 atau 3 tahun ke depan. Di titik inilah dimensi ketiga dan keempat tadi mulai bermain. Time horizon thinking itu memaksa Anda untuk bertanya agak jauh. Oke, kode ini jalan hari ini dengan 1000 transaksi per hari. Tapi apa yang terjadi pada baris kode ini 6 bulan dari sekarang pas lagi Black Friday? Atau pas Harbolnas ya, di mana volume transaksi bisa melonjak 10.000 kali lipat cuma dalam hitungan menit. Nah, kalau sang engineer nggak mikir sampai ke sana, dimensi keempat, yaitu risiko dan akuntabilitas, bakal datang menagih janji. Kebayang sih ngerinya, kegagalan memikirkan horizon waktu itu ibarat bom waktu yang detaknya nggak kedengeran sama sekali. Analogi bom waktu itu sangat pas loh. Contoh klasik dari kurangnya time horizon thinking ini adalah memory leak atau kebocoran memori. Oh iya, ini sering banget kejadian. Coba bayangkan, ada baris kode yang secara logika kelihatan benar. Tapi setiap kali dieksekusi, dia secara diam-diam menahan sedikit demi sedikit memori server. Mungkin cuma beberapa kilobyte aja. Di laptop si coder, saat dites 10 atau 20 kali, ya nggak kerasa apa-apa, tetap lancar. Sekali lagi, works on my machine. Tapi saat kode itu dilepas ke production dan dieksekusi jutaan kali sehari, memori server perlahan-lahan habis dimakan. Dan 3 bulan kemudian, pas lagi puncak masa promo gede-gedean, sistemnya tiba-tiba crash total, down. Perusahaan bisa rugi miliaran rupiah dalam hitungan jam cuma karena transaksi gagal masuk. Dan tanggung jawab dari bencana sistemik itu sebenarnya sudah tertanam sejak baris kode pertama ditulis berbulan-bulan yang lalu. Waktu Anda cerita soal server yang meledak di tengah-tengah masa promo tadi, itu bikin saya kepikiran soal satu poin yang lumayan relatable di teks ini. Poin yang mana tuh? Kenapa sih tutorial-tutorial coding yang sering kita tonton di YouTube yang durasinya cuma 10 atau 15 menit, itu nggak pernah benar-benar bisa nyiapin kita buat menghadapi dunia kerja tech yang asli? Ah iya, karena di tutorial semuanya selalu kelihatan gampang banget. Benar. Database-nya ngerespon super cepat, servernya nggak pernah penuh, dan usernya seolah-olah selalu ngeklik tombol yang benar sesuai skrip. Padahal tutorial itu ibaratnya lingkungan laboratorium yang steril. Semuanya sudah dikondisikan supaya berjalan mulus. Nah, sumber kita menyebut kesenjangan antara tutorial dan dunia nyata ini sebagai production reality gap atau kesenjangan realitas produksi. Banyak banget developer yang baru lulus atau baru masuk industri shock berat waktu pertama kali harus deploy aplikasi ke live environment. Karena mereka harus berhadapan dengan monster-monster realitas produksi yang nggak pernah diajarin di kampus atau di video tutorial. Salah satu monster yang paling sering bikin kaget adalah konkurensi atau konkurrensi. Nah, ini menarik banget buat dibahas. Kalau di laptop lokal, developer itu kan satu-satunya user ya. Aplikasi cuma melayani dia doang. Tapi kalau kita bicara soal konkurensi di dunia nyata, ceritanya beda jauh. Coba bayangin aja, aplikasi penjualan tiket konser buat musisi papan atas. Wah, ini mah sering banget kejadian ya, server jebol. Di waktu yang bersamaan, katakanlah tepat di jam 10 pagi, teng, ada 500 ribu orang yang mencoba ngeklik kursi yang sama. Mereka memasukkan tiket ke keranjang yang sama, di milidetik yang persis sama. Disitulah kode yang tadinya jalan mulus di laptop langsung terkunci dan bikin database panik, kebingungan ngatur antrian. Betul. Lalu, realitas produksi yang kedua adalah latency. Di lingkungan lokal, waktu respons dari aplikasi ke database itu bisa dibilang 0 milidetik karena semuanya ada di satu mesin yang sama. Tapi di dunia nyata, data pengguna Anda mungkin harus melintasi Samudra Pasifik lewat kabel serat optik bawah laut untuk sampai ke server tujuan. Keterlambatan hitungan milidetik yang menumpuk ini bisa bikin aplikasi terasa sangat lambat dan bikin user frustrasi ujung-ujungnya. Belum lagi kalau kita ngomongin mimpi buruk yang namanya partial failure atau kegagalan parsial. Ini yang paling bikin pusing sih. Kalau di tutorial kan jelas ya, sistem itu antara jalan 100% atau mati total. Gampang ngeceknya. Tapi di dunia nyata, seringkali kerusakannya nanggung. Sistem terdistribusi masa kini itu kan terdiri dari puluhan, bahkan ratusan microservices. Coba Anda bayangkan skenario ini. Oke, gimana tuh skenarionya? User berhasil bayar tiket konser tadi. Uangnya udah kepotong dari rekening bank. Layanan pembayaran laporannya sukses. Tapi entah kenapa, layanan email yang bertugas ngirim barcode tiketnya malah mati suri. Nah, sistem Anda jadinya nggak sepenuhnya mati, tapi juga nggak sepenuhnya berhasil menyelesaikan tugas. Pelanggan pasti panik dong karena uang udah hilang, tapi tiket fisiknya nggak masuk ke email. Mengelola ketidakpastian kayak gini, memastikan ada sistem retry atau pengembalian dana otomatis kalau ada yang gagal di tengah jalan, itu murni pekerjaan engineering, bukan sekedar ngetik kode lagi. Setuju. Terus ada lagi satu istilah dari teks ini yang menurut saya butuh visualisasi lebih jelas, configuration drift. Gimana nih kita bisa memahaminya tanpa harus pakai bahasa teknis yang jelimet? Coba bayangkan Anda baru saja membeli sebuah mobil sport yang tuningan mesinnya sempurna dari pabrik. Oke, mobil sport ya. Terus bulan depannya ada mekanik kedua yang sedikit mengubah setelan klep mobilnya. Lanjut lagi, mekanik ketiga mengganti jenis pelumas. Dan masalahnya, gak ada satupun dari mereka yang mencatat perubahan itu di buku manual perawatan mobil. Tiba-tiba di tahun ketiga mobil Anda mogok total, dan gak ada mekanik yang tahu persis kombinasi setelan apa yang tadi bikin mesinnya hancur. Nah, di dunia server, itulah yang disebut configuration drift. Server yang berjalan bertahun-tahun, perlahan diubah konfigurasinya secara manual oleh berbagai engineer berbeda. Tanpa ada dokumentasi yang rapi ya, sampai akhirnya terjadi bug aneh yang gak bisa direproduksi di mesin manapun. Wah, analogi mobil sport tadi emang bikin konsepnya jadi kebayang banget sih. Dan ketika mobil sport itu mogok atau server itu akhirnya down, kita masuk ke tantangan realitas produksi yang terakhir. Yaitu observability atau kemampuan observasi sistem. Betul. Kalau sistem kita udah sekompleks itu, nyari sumber masalahnya pasti kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Lebih parah lagi sebenarnya, nyari jarum di tumpukan jerami yang lagi terbakar. Iya benar. Observability itu adalah kemampuan kita untuk seolah-olah melihat ke dalam sistem yang sedang berjalan. Kalau aplikasi meledak, apakah kita punya log yang mencatat detik demi detik kejadiannya? Apakah kita punya dashboard metric yang menunjukkan di titik mana bottleneck atau kemacetan itu terjadi? Engineer yang baik itu menghabiskan banyak waktu bukan cuma untuk nulis kode aplikasinya aja, tapi mereka juga nulis kode pelacakan. Supaya kalau aplikasinya bermasalah di tengah malam buta, mereka nggak nebak-nebak dalam gelap ya? Tepat. Mendengar semua kerumitan ini mulai dari nanganin konkurensi, password tiket konser, ngakalin latensi, ngurusin server yang drift, sampai bangun dashboard pemantauan ini, bikin sadar satu hal sih. Apa itu? Kode itu sebenarnya cuma alat. Pekerjaan sesungguhnya dari seorang engineer adalah mengendalikan realitas yang berantakan ini, mengelola informasi yang nggak pasti dan kompleksitas yang terus berubah setiap detiknya. Dan kalau tim pengembang tidak siap menghadapi kompleksitas yang berantakan ini, mereka akan masuk ke dalam jurang yang oleh sumber kita disebut sebagai tragedy of scale atau tragedi skala. Mari kita bedah lebih dalam soal tragedi skala ini pakai contoh kasus yang gampang banget kita temui di dunia tech. Boleh. Coba Anda yang lagi dengerin bayangkan skenario ini. Anda dan beberapa teman mendirikan startup aplikasi e-commerce. Di fase awal peluncuran, penggunanya baru 100 orang. Aplikasinya pasti berjalan super mulus, pelanggan ngasih review bintang 5 semua, dan Anda merasa jadi tim developer paling jenius abad ini. Tapi sebulan kemudian, aplikasi Anda viral, tiba-tiba ada investor yang nyuntik dana miliaran rupiah ke perusahaan Anda. Anda bikin kampanye marketing gila-gilaan, dan boom, pengguna aktif melonjak drastis dari 100 orang jadi 500 ribu orang cuma dalam waktu seminggu. Wah, buat tim bisnis sih, grafik naik itu jelas mimpi yang jadi kenyataan ya. Tapi buat sistem perangkat lunak yang dibangun dengan mindset, yang penting jalan dulu, ini adalah resep bencana absolut. Tragedi skala itu terjadi ketika keputusan teknis yang awalnya masuk akal dan taktis untuk sistem kecil, tiba-tiba menjadi senjata makan tuan di skala yang lebih besar. Contoh keputusan taktis yang jadi senjata makan tuan itu kayak gimana sih prakteknya? Misalnya nih, soal penyimpanan gambar. waktu startup Anda baru punya 100 user dan 50 produk, tim developer memutuskan untuk menyimpan file gambar produk langsung di dalam database utama. Digabung sama data transaksi ya? Iya. Alasannya kenapa tuh? Ya biar cepat aja. Nggak perlu pusing setup server penyimpanan terpisah, yang penting besok aplikasinya bisa di-launching. Di skala 100 user, harus diakui keputusan ini terkesan jenius karena menghemat waktu dan biaya server. Tapi begitu user mencapai 500 ribu orang yang melakukan pencarian produk secara bebarengan, ukuran database langsung membengkak tak terkendali. Proses transaksi checkout yang tadinya cepat, jadi harus antre panjang banget karena mesin sibuk membaca data gambar file yang ukurannya besar-besar. Hasilnya bisa ditebak. Database terkunci, server lumpuh total, aplikasi ngehang, dan di layar HP pengguna, loadingnya cuma muter-muter aja nggak kelar-kelar. Penggunanya pasti frustrasi. Mereka akhirnya pada lari ke kompetitor. Keranjang belanjanya ditinggalin gitu aja. Dan startup yang tadinya lagi hype banget, langsung hancur reputasinya di media sosial. Betul sekali. Dan kalau kita analisis skenario kehancuran itu dengan saksama, pertanyaannya adalah, di mana letak kesalahannya? Apakah ada typo di kode programnya? Atau database-nya memang udah rusak dari pabriknya? Sama sekali tidak. Komputer itu mengeksekusi instruksi dengan sangat presisi. Akar masalahnya justru ada pada mindset sang pembuat yang gagal berevolusi seiring membesarnya skala bisnis. Dia masih berpikir layaknya tukang batu yang tiba-tiba disuruh membangun gedung pencakar langit 50 lantai ya? Iya, dia mencoba numpuk bata makin tinggi, bikin temboknya makin tebal, tanpa sadar bahwa di ketinggian tertentu, batu bata biasa nggak akan kuat menahan beban terpaan angin. Padahal dia butuh kerangka baja, butuh sistem kelistrikan sentral, dan pastinya butuh pondasi engineering yang solid. Analogi gedung pencakar langit itu secara natural ngebawa kita ke peta transformasi karir yang dijabarkan dengan sangat bagus dalam materi ini. Teks ini tuh menggambarkan bahwa untuk bisa survive di industri ini, seseorang harus melewati jenjang evolusi pola pikir, semacam level-level yang harus ditaklukkan. Mulai dari level paling dasar, yaitu coder. Orang yang tugasnya cuma menerjemahkan logika dari atasan menjadi sintaks program. Lalu perlahan naik kelas menjadi developer yang sudah bisa merangkai berbagai komponen kode menjadi satu fitur software yang fungsional. Lanjut lagi menjadi software engineer yang mulai memikirkan hal-hal seperti pengujian sistem, keamanan data, dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Terus berlanjut ke level senior engineer, hingga akhirnya mencapai level tertinggi yang disebut sebagai seorang arsitek. Yang perlu banget ditekankan di sini, buat Anda yang lagi mendengarkan, transisi dari satu fase ke fase berikutnya, itu bukan sekedar soal seberapa lama Anda kerja di sebuah perusahaan. Bukan juga sekedar soal berapa banyak bahasa pemrograman baru yang udah Anda pelajari ya. Sama sekali bukan. Evolusi ini menuntut perubahan tingkat abstraksi dalam cara Anda berpikir. Maksudnya gimana tuh tingkat abstraksi? Gini, ketika Anda berada di posisi developer, fokus utama Anda adalah pertanyaan mikro. Gimana caranya nulis fungsi looping yang paling efisien buat nyari data pelanggan ini? Sangat teknis dan spesifik banget ya. Terus gimana perubahannya ketika dia berevolusi jadi seorang arsitek sistem? Nah, seorang arsitek itu udah nggak terlalu peduli dengan masalah fungsi looping tadi. Mereka melihat masalah dari level abstraksi yang jauh lebih tinggi. Pertanyaan yang ada di kepala mereka pasti beda ya? Jauh beda. Pertanyaan mereka itu seperti, gimana rancangan arsitektur database kita hari ini bisa tetap stabil, tapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi rencana perusahaan ekspansi ke 3 negara baru dalam 2 tahun ke depan. Oh, ini mah udah masuk ranah bisnis ya? Mereka memikirkan kompromi atau trade-offs terus-menerus. Betul. Kalau kita mau sistemnya merespon sangat cepat, mungkin kita harus rela mengorbankan sedikit konsistensi data di awal. Dan mereka juga merancang sesuatu dengan kesadaran penuh bahwa manusia, bahkan tim mereka sendiri pasti akan suatu saat membuat kesalahan. Komponen fisik pasti ada yang rusak, dan sistem server, cepat atau lambat, pasti akan down pada suatu waktu. Arsitektur yang baik itu bukanlah arsitektur yang kebal kerusakan. Tapi arsitektur yang bisa bertahan dan bisa segera pulih dari semua kekacauan itu ya. Setuju. Masuk akal banget sih. Jadi pekerjaan coding yang tadinya kita pikir sangat teknis, asyik sendiri terisolasi di depan layar, pada puncaknya memang harus memiliki benang merah langsung dengan visi bisnis makro perusahaan. Membangun perangkat lunak itu bukan sekedar fase honeymoon di mana kita begadang, meluncurkan fitur baru, lalu merayakannya dengan makan-makan. Bukan. Fase kritisnya justru adalah pernikahan jangka panjangnya, Gimana kita menjaga sistem itu tetap hidup, relevan dengan kebutuhan, dan nggak runtuh bertahun-tahun setelah dirilis. Intisari dari rekayasa perangkat lunak memang tentang membangun sistem yang tangguh melintasi waktu dan perubahan. Nggak kerasa kita udah ngebahas banyak banget hal bernas hari ini. Luar biasa pembahasannya. Mulai dari menguliti alasan kenapa lelucon works on my machine itu sebenarnya tanda bahaya yang nggak boleh disepelekan. Kita juga udah menelusuri perbedaan fundamental antara mental tukang batu dan arsitek gedung. Terus membongkar ilusi tutorial coding yang terlalu steril lewat konsep kesenjangan realitas produksi. Dan pastinya kita juga melihat gimana mindset yang kerdil bisa bikin startup menjanjikan hancur berantakan karena tragedi skala. Buat Anda yang mendengarkan, saya sih sangat berharap sesi ini bisa jadi ruang refleksi yang bagus. Menjadi profesional sejati di dunia teknologi, itu mutlak menuntut kesadaran sistemik. Bukan cuma jago nulis instruksi buat dimengerti mesin ya, tapi juga harus sanggup memikul tanggung jawab atas dampak luas dari sistem yang Anda bangun tersebut. Dan sebagai penutup nih, mari kita tarik diskusi soal evolusi engineer ini ke realitas yang ada tepat di depan mata kita hari ini. Kita sama-sama tahu kan, kemampuan kecerdasan buatan atau AI dalam menulis kode program itu sekarang lagi berkembang dengan sangat eksponensial. Ini poin penutup yang sangat penting buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh Anda bayangkan sebuah masa depan yang sepertinya sih tinggal hitungan tahun aja, di mana AI mampu mengambil alih 100% tugas coding di level dasar. AI akan menjadi tukang batu digital yang benar-benar sempurna ya. Bekerja 24 jam sehari, nggak pernah lelah, nggak pernah bikin typo sintaks, dan yang pasti nggak pernah komplain minta naik gaji. Jika saat itu tiba, ada sebuah pertanyaan besar yang menanti kita semua. Apakah peran manusia yang hanya puas menjadi coder atau sekedar penulis sintaks itu akan sepenuhnya punah digantikan oleh mesin? Dan mungkinkah satu-satunya cara bagi manusia untuk tetap relevan dan bisa bertahan di industri tech yang kejam adalah dengan memaksa diri kita berevolusi menjadi arsitek? Menjadi pemikir sistemik yang bisa merancang visi jangka panjang, mengelola ketidakpastian risiko, dan memahami konteks kemanusiaan dari perangkat lunak, sesuatu yang selamanya tidak akan pernah bisa dipahami oleh AI. Wah, pertanyaan penutup yang lumayan bikin merinding sih. Tapi sekaligus bisa jadi cambuk motivasi yang super kuat buat kita semua untuk terus belajar. Evolusi mindset itu ternyata emang bukan cuma alat buat minta naik gaji atau ngejar promosi jabatan ya. Bukan, ini murni soal survival kita di industri ini ke depannya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia ikut menyelami pembahasan panjang kita dari awal sampai akhir hari ini. Semoga eksplorasi ini ngasih Anda perspektif yang fresh dan tambahan energi baru waktu ngadepin barisan kode di monitor Anda besok pagi. Pasti. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita yang berikutnya. Jaga terus rasa ingin tahu Anda.